Dalam tiba-tiba langit hitam redup ditegang, menanlun dengahabaga tata tinggai dunia, tinggai kelun sidro di bumo hudit tanah daya. Meluntang lantung luntanggung luka lam dada, sinalin kuto lam sago kama, mantang tejom mubeharom tubuh gata. Gase tawo tawo saya, menandun dengan habaga tata tinggai dunia. Sinalin kuto lam sago kama, mantang ticum membeharom tubuh gata. Gase tawo sayang, cina kalan tubuhnya lemah tan nale gata. Gase tawo tawo sayang, I said.